bata nyo ako gananan adi pikirkan macaritolah dia kadiri denai untung dape kita menyelesaikan macaritolah dia kadiri denai untung dape kita menyelesaikan. Usah adik baman uang juo, sampaikan sajonan adik rasokan. Mulia nak tanang hati di dalam dado, bianda karuah di dalam pikiran. Mulia nak tanang hati di dalam dado, bianda karuah di dalam pikiran. Baco itu adik kadiri denai apa bananan adik surahkan sampai hatiku ado merasa salah dari tadi denai indah adik acuhkan kok yo ba itu denai meminta maaf mungkin ado kata nanda lama sahinggo adiak ndak namua maungkapkan kesalahan nanlah denai lakukan. Macaritolah dia kadiri denai untung dape kita menyelesaikan macaritolah dia kadiri denai untung dape kita menyelesaikan. Usah adik baman uang juo, sampaikan sajonan adik rasokan. Mulia nak tanang hati di dalam dado, bianda karuah di dalam pikiran. Mulia nak tanang hati di dalam dado, bianda karuah di dalam pikiran. Baco itu adik kadiri denai apa bananan adik surahkan sampai hatiku ado merasa salah dari tadi denai indah adik acuhkan kok yo ba itu denai meminta maaf mungkin ado kata nanda lama sahinggo adia ndak namua maungkapkan kesalahan nanlah denai lakukan.